Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man jalasa 'indal musibah yu'rafu fihi al-huznu. Bab, seseorang yang duduk ketika musibah dan dikenali padanya raut kesedihan. Bab, seseorang yang duduk majlis ketika musibah dan diketal tampak kesedihan pada dia. Naam, yakni apa hukumnya? Dari hadis yang akan dibawakan nanti oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu menunjukkan jawaz, menunjukkan kebolehan, sebab dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hanya saja kesedihan di sini tidak sampai melampaui batas niyahah. Kalau sampai kesedihan itu berubah menjadi niyahah, ratap tangis yang disertai dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak ridha dengan takdirnya Allah, maka hukumnya haram. Yep, itu batasannya, semata-mata sedih. Untuk menggambarkan betapa besar musibah yang menimpa dia. Yang lebih afdal ialah as-sabr. Menunjukkan kesabaran, menunjukkan ketabahan, menunjukkan kebesaran jiwa. Tidak sedih. Atau bisa menyembunyikan kesedihan ketika musibah. Itu yang nanti akan disebutkan pada bab yang berikutnya. Bab yang ke-41 kata Imam Bukhari, babu man lam yubhir huznahu 'indal musibah. Bab, seseorang yang tidak menampakkan kesedihannya ketika musibah. Ini menunjukkan ketegaran, ya. Ketegaran, ketabahan, kelapangan jiwa, mampu menahan diri, mampu menyembunyikan kesedihan. Itu menunjukkan orangnya lebih kuat. Tapi kalau seandainya dia sedih, nampak kesedihan padanya, bahkan mungkin menangis dengan tangisan-tangisan yang ringan, itu boleh. Dikarenakan tindakan Rasulullah SAW, ingat, selama tidak mencapai niyahah. Kalau sudah sampai niyahah, itu hukumnya haram. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي salah seorang rawi ikhtalata fi akhirih, yang pikun di akhir umurnya, tetapi la yadurru ikhtilatuh, tetapi pikunnya tidak membahayakan dia dan riwayatnya, sebab ketika pikun langsung ditahan oleh keluarganya, tidak boleh meriwayatkan hadis. Qala sami'tu Yahya. Yahya yang ditopakah ini adalah Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Kalau Yahya ditopakah sebelumnya, itu Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Paham ya? Kalau Yahya ditopakah yang sebelumnya lagi, ditopakahnya Imam Bukhari, itu Yahya ibnu Yahya al-Layhi Syekhul Muslim. Barakallahu. Sehingga tergantung di tokoh mana rawi tadi. Kalau tokohnya tinggi, mendekati tabi'in, itu umumnya Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Tergantung siapa gurunya. Terkadang Yahya bin Abi Katsir. Kalau yang di bawahnya, di tokoh gurunya Imam Bukhari, atau di tokohnya Imam Ahmad, dan semisalnya, itu Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Kalau Yahya di tokoh yang lebih bawah lagi, itu Yahya ibnu Yahya al-Laythi Syekhul Muslim. Itu pada umumnya demikian. Qala akhbaratni Amrah. Hiya Amrah bintu Abdurrahman. Termasuk as-siqat minat tabi'iyat. Termasuk wanita tabi'in yang siqah. Muhadithah faqihah. Ahli hadith dan ahli fiqih. Amrah bintu Abdurrahman. Cukup banyak pada masa tabi'in wanita-wanita yang menjadi ulama, menjadi muhadithat, faqihat. Di antaranya Amrah binti Abdurrahman. Nah, yang lainnya lagi? Hafsah bintu Sirin. Saudarinya Muhammad bin Sirin. Yang lainnya lagi? Hah? Ummu Darda, na'am. Ummu Darda as-Sughra, Hujaimah atau Juhaimah. Ada lagi? Mu'adzah al-Adawiyah. Ada lagi? Hah? Ada lagi, ikhwan? Zainab bintu Ummi Salamah. Ada lagi, ikhwan? Istrinya Hisham bin Urwah. Namanya siapa, ikhwan? Fatimah bintu al-Mundhir. Dan sejumlah wanita-wanita yang lain dari kalangan tabi'iyat yang mereka tahu. Wanita yang siqat, muhadithat, faqihat. Barakallahu'alaikum. Menunjukkan bahwasanya banyak dari kalangan kaum wanita yang betul-betul serius dalam menimba ilmu agama Allah. Bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu agama Allah. Allah berkati ilmunya dan menjadi rujukan umat pada masanya. Namun pada umumnya, al-ghalib fin nisa al-jahalah. Itu kaidah dalam jarh wa ta'dil. Al-ghalibu fin nisa al-jahalah. Hukum atau ghalibnya pada umumnya kaum wanita itu jahalah, majhul. Tidak diketahui siapa dia. Kenapa? Li sitrihinna wa adamu kasyfihinna wa buruzihinna amaman nas. Dikarenakan pada umumnya yang namanya wanita mastur, tertutup, tidak tampil di depan banyak orang. Sehingga umumnya majhulah, tidak dikenal siapa dia. Itu umumnya. Tapi banyak dari kalangan wanita-wanita yang lain, yang thiqat, termasuk muhadithat, termasuk faqihat. Ada pula wanita yang da'ifah, yang lemah juga, tapi sedikit. Umumnya mereka majhulah. Itu kaidah disebutkan dalam pembahasan Tawabit Jarh wa Ta'dil. Qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Katanya Amrah, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, lamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatlu ibni Harithah wa Ja'far ibni Rawahah. Tatkala datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam berita terbunuhnya Ibnu Harithah, Zaid Ibnu Harithah, Ja'far, Ja'far bin Abi Talib, Ibnu Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah, jalasah beliau duduk. Yu'rafu fihi al-huzn, dikenal pada beliau kesedihan. Kalimat yu'raf menggambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya sekuat tenaga menahan kesedihan. Tapi dikarenakan musibah yang besar bagi beliau dengan wafat dengan terbunuhnya tiga orang ini, kesedihan itu tidak bisa beliau sembunyikan. Sehingga tampak pada raut wajahnya bisa dikenal oleh Aisyah radhiyallahu anha beliau yang sedih. Itu pada ekspresi wajah, kelihatan murung, kelihatan sayu. nampaklah orang sedih. Tapi sedihnya enggak dikeluarkan secara penuh. Kalau itu enggak dikatakan yu'raf namanya, langsung dikatakan sedih beliaunya. Tapi kalau dikatakan yu'raf, dikenal pada beliau kesedihan, itu menggambarkan beliau menahan kesedihan, ditahan-tahan, tapi enggak bisa. Masih keluar aura kesedihan pada wajah. Tayyib. Tiga orang ini terbunuh kapan ya, Pak? Pada perang? Pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah melawan siapa? Melawan Romawi. Pada masa siapa itu? Pada masa siapa? Tolong sabar. Wallahu a'lam bisawab. Pada masa siapa, Isa? Wallahu a'lam bisawab. Pada masa siapa, Yusuf? Wallahu a'lam bisawab. Muhammad Arif? Hah? Tapi kan mau jawab. Tadi itu seperti ini, siap-siap jawab. Diam juga. Ubed? Pada masa siapa perang Mu'tah itu? Pada masa Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Allah. Rasul yang mengalami kesedihan tadi. Anu terlalu tegang ya. Itu perang Mu'tah di masa Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup. Perang melawan kaum Romawi. Itu diberitakan oleh Rasulullah alaihi wasallam bahwasanya apa namanya kaum muslimin perang melawan kaum Romawi dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Dia terbunuh. Kemudian diambil benderanya oleh Ja'far. Dia terbunuh dan diambil benderanya oleh Ibnu Rawahah dan dia terbunuh. Ketika belum menyampaikan khabar belum menangis ketika itu. Dia belum mengatakan kemudian bendera diambil oleh Saifun min Suyufillah dan Allah menangkan kaum muslimin atas kedua tangannya. Siapa ya kawan? Khalid bin Walid. Nah, itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Ketika berita terbunuhnya tiga sahabat ini sampai kepada beliau, jalasa, beliau duduk. Yu'raf fihil huzun, dikenal pada beliau kesedihan. Sedih ya kawan. Hadza wa syahid. Wa ana anzuru min sa'iril bab. Dan saya katanya Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat dari sa'iril bab. Maknanya syaqqal bab. Dijelaskan maknanya. Syaqqal bab itu mawdi'un nazar minal bab, tempat melihat dari pintu. Begitu. Dan saya melihat dari tempat melihat dari pintu. Saya menyaksikan peristiwa itu. Beliau sedih begitu. Fa'atahu rajul. Tiba-tiba datang kepada beliau seseorang laki-laki. Faqala, dia berkata melaporkan, inna nisa'a Ja'far, sesungguhnya istrinya Ja'far, ini Ja'far bin Abi Talib, sepupunya Rasulullah SAW. Disebutkan istrinya Ja'far ialah Asma bintu Umais Al-Khath'amiyah. Asma bintu Umais Al-Khath'amiyah. Tu'raf bil jamal. Setelah wafatnya Ja'far, dinikah oleh sahabi yang lain. Seingat saya dinikah oleh Abu Bakar Siddiq, seingat saya. Tidak lama beliau meninggal. Dinikah sama sahabat yang lainnya lagi. Beberapa kali suaminya meninggal. Ada Asma bintu Umais Al-Khath'amiyah. Tayyib. Katanya laki-laki tadi, sesungguhnya istrinya Ja'far, yaitu Asma bintu Umais Al-Khath'amiyah. Dikarenakan Ja'far tidak memiliki istri yang lain. Ahli sejarah menyebutkan Ja'far ini hanya punya satu istri, Asma bintu Umais saja. Sehingga disebutkan dengan lafaz jamak nisa. Ada ihtimal, ada kemungkinan ada keluarga Ja'far yang wanita atau keluarga Asma yang wanita ikut di situ. Begitu. Wa dzakara buka'ahunna, dan laki-laki itu menyebutkan tangisan mereka. Ya Rasulullah, itu istrinya Ja'far dan perempuan-perempuan kerabatnya nangis ya Rasulullah. Fa amarahu ayyanhahunna, Maka Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki itu untuk mencegah, melarang mereka nangis. Dilarang ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tangisannya itu melampaui batas. Tangisannya sampai mengeraskan suaranya. Ada yang mengatakan, atau ada ihtimal tangisannya sampai pada tingkat niyahah. Ratap tangis. Tapi yang ini terlalu jauh. Tidak mungkin terjadi pada para sahabiah. Dikarenakan dalam hadis ini berulang-ulang. Ditegur, masih nangis. Ditegur, masih nangis. Sampai 3 kali. Maka tidak mungkin dimaknakan dengan niyahah. Karena tidak mungkin pula para sahabat atau para sahabiat mengulangi perbuatan yang sama sampai 3 kali setelah ditegur. Tidak mungkin. Kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sangat mudah untuk berubah dan sangat cepat untuk mentaati Rasul. Sehingga makna yang memungkinkan ya ikhwan, mereka ini menangis dengan tangisan yang cukup keras, belum sampai tingkatan niyahah. Tapi Rasul melarang mereka karena khawatir tangisan mereka itu akan menjerumuskan mereka ke dalam niyahah. Paham ya? Itu namanya an-nahyu 'anil mubah alladhi yukhsha ay yu'addi sahibaha ila al-mahdzur. Dalam bab melarang dari perkara yang mubah karena khawatir menjerumuskan pelakunya kepada perkara yang terlarang. Di sini mereka menangis dan tangisan mereka masih wajar. Tetapi sengaja Rasulullah SAW melarang mereka karena khawatir tangisan mereka itu menjerumuskan mereka nanti kepada niyahah. Ini yang memungkinkan. Sebab terulang 3 kali. Fa'amarahu ayyanhahunna. Maka Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki itu untuk mencegah melarang mereka. Fadhahaba. Laki-laki itu pergi. Ini pergi untuk melarang mereka. Tsummatahu tsaniyah. Kemudian laki-laki itu datang yang kedua kalinya kepada Rasulullah SAW. Lam yuti'na. Ternyata wanita tadi, perempuan-perempuan tadi tidak mentaati dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dia melapor ya Rasulullah. Mereka masih menangis dan tidak mentaati perintah engkau ya Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, inhab, bangkit. Disuruh bangkit, suruh pergi lagi. Ya ini supaya melarang mereka, lebih tegas untuk melarang mereka. Fatahu tharitha. Ternyata laki-laki itu datang lagi yang ketiga kalinya kepada Rasulullah SAW. Qala sambil menyatakan, wallahi ghalabnana ya Rasulullah. Demi Allah mereka perempuan-perempuan itu mengalahkan kami ya Rasulullah. Walahan kita orang mencegah mereka menangis. Faza'amat annahu qal. Za'amat ay Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengaku. Menduga Ar-Rasul berkata, fahthu fi afwahihinna turab. Kalau begitu siramkan. Gimana bahasanya Ivan? Disiramkan ya di apa kan namanya? Taburi, intarkan. Taburkan begitu. Pada mulut-mulut mereka pasir. Taburkan pasir di mulut-mulut mereka. 3 kali kok tidak mau berhenti, tidak mau mengindahkan atau tidak mengindahkan larangan-larangan tadi, maka taburi mulut mereka dengan turab, dengan pasir. Lafaz ini ada unsur zajr, hardikan, kecaman. Barakallahu fikum. Artinya pergi sana, lebih keras lagi, lebih tegas lagi melarang mereka. Dimanakan dengan al-mubalaghah fi zajr. Ada pula yang memanakan secara zahirnya. Sudah pergi sana, ambil pasir, lemparkan pasir ke mulut mereka. Dengan mana zahir. Tapi yang disebutkan oleh para ulama ini mubalaghah fi zajr. Fakultu, maka saya katakan kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sudah jengkel ini. Jengkel sama siapa ya, Pak? Sama laki-laki itu. Bolak-balik mondar-mandir kepada Rasul. Rasul lagi sedih mendapatkan musibah terburunya tiga orang sahabat yang paling beliau cintai. Ini disuruh mencegah aja enggak bisa. Nah maksimal, datang lagi, enggak bisa ya Rasul. Ngulangi lagi sampai tiga kali. Fakultu, maka saya katakan kata Aisyah, arghamallahu anfak. Semoga Allah menjelekkan hidungmu. Gitu. Artinya rugi kamu ini. Lam taf'al ma amaraka Rasulullah. Kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul kepada kamu. Artinya harus, kenapa harus mondar-mandir tiga kali gitu loh. Mau sekali disuruh mencegah, dicegah sebisa mungkin kan begitu. Semaksimal mungkin. Kok mondar-mandir laporan lagi. Aisyah jengkel ya. Arghamallahu anfak gitu. Lam taf'al ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul kepada kamu. Walam tatruk Rasulullah minal ana sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak membiarkan Rasul alaihi salatu wasallam yang sedang sedih, al ana, keletihan, kepayahan karena kesedihan. Sudah ngerti ini bahasa kasarnya, sudah ngerti Rasul lagi sedih. Kok dibiarkan beliaunya, jangan dibikin capek, jangan dibikin repot. Sudah sana sekali, pergi sana, ditenangkan perempuan-perempuan itu sebisa mungkin, setenang mungkin, jangan mondar-mandir. Nah, itu bahasa kasarnya ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha pada laki-laki tadi. Syahidnya barakallahu fikum ialah pada lafaz jalasa yu'rafu fihi al-huzn. Tuh Rasul duduk, nampak pada beliau ekspresi kesedihan. Tindakan Rasul ini alaihi salatu wasalam yadullu alal jawaz, menunjukkan kebolehan. Penggambarannya ya, Pak, misal ketemu lagi di sini di ma'had atau di rumah, terdengar khabar kematian seseorang yang kamu muliakan, yang kamu cintai. Tentu kamu kaget dengan kematian dia, sedih dengan kematian dia, musibah yang cukup besar bagi kamu secara pribadi. Dikarenakan besarnya musibah yang menimpa kamu, khabar kematian yang semacam itu, tahu-tahu duduk di depan antum termenung ya, duduk antum diem, nampak kesedihan pada kamu akan kematian si fulan, si alan yang kamu muliakan, yang kamu cintai. Yep, ini hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya boleh. Yep, disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah dengan ketentuan al-julus bisakinati wal waqar, duduk dengan tenang, memikirkan dan menghayati musibah tadi. Tidak boleh ada niyahah, tidak boleh ada ucapan-ucapan al-wail wa-subur, celaan-celaan, umpatan-umpatan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak iman pada takdir. Ini semua tidak boleh ada. Jika duduk, kamu sedih, kelihatan raut kamu sedih, mungkin kamu mungkin meneteskan air mata kesedihan, mungkin atom sesengguan begitu. Itulah bas. Dikarenakan Rasul juga pernah menangis, buka rahmah, tangisan yang rahmah. Sebatas ini boleh. Paham ya? Boleh. Dengan tindakannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Baik untuk kaum laki-laki, juga untuk kaum wanita. Barakallahu. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah boleh hal itu dilakukan secara beramai-ramai, kumpul semuanya, duduk bikin majelis gitu, duduk bikin majelis, bikin masakan, apa bikin apa ya kawan? Ya sambil duduk, sambil merenungi atau sambil memikirkan musibah yang menimpa tadi, duduk rame-rame dia, sak keluarganya, sak familinya dan segala macamnya, nak duduk semuanya nangis atau sedih, sambil berbincang-bincang mengingat masa lalunya dan segala macamnya, bikin teh dan segala macamnya, apa hukumnya Pak? Apa hukumnya? Bagaimana pula hukumnya kalau menetapkannya harus 7 hari selama 7 hari berturut-turut duduk di tempat kematian, di tempat rumah duka tadi duduk, tidak ada ratap tangis, tidak ada niyaha, tidak ada ritual, tidak ada tahlil wala takbir, tidak ada. Pas duduk-duduk di rumah duka, ya dikarenakan banyak orang, ya kalau bahasa Brebes ada jaburane gitu ya. Ya iya. Anak jaburane. Tahu jaburan? Ada kudapan-kudapannya. Ada kalau bahasa yang lainnya. Ya ada panganan-panganan, ada makanan-makanannya. Bahkan sebagian mereka masak. Dikarenakan malam gitu, untuk makan malam, duduk lapar. Jadi ada yang masak, masak soto, atau masak apa atau apa gitu. Hukumnya apa Zat-Zat? Di tempat yang itu tidak ada kayak gitu. Ya betul aja. Ini adatnya orang Pantura loh ini. Tidak tahu? Apa hukumnya? Kenapa nggak boleh? Gak ada dia. Tidak ada ratap tangis, tidak ada. Santai. Ya sedih-sedih. Tapi tidak ada tangisan, tidak ada segala macam. Wah, tidak ada tahlil, wala salawat, wala apa, tidak ada. Pas duduk-duduk. Tapi saat keluarga ramai, kerabatnya yang ditinggal mati tadi. Seminggu. Sepekan. Ada makanannya, ada minumannya, begitu. Apa hukumnya? Allah Nusa'an. Wahyu. Apa hukumnya Wahyu? Ini adatnya orang Brebes ini Wahyu. Adatnya desanya atau belum ini? Gitu kan adatnya? Iya. Apa hukumnya Wahyu? Kenapa gak boleh? Sisi gak bolehnya kenapa? Kan Rasul mencontohkan duduk, beliau duduk majelis nampak kesedihan padanya. Tahlil tidak ada tahlil wala sholawat wala syekh, tidak ada datangkan kiai wala mu'idhoh hasanah wala apa, tidak ada. Duduk aja, duduk-duduk. Kan gitu kan, duduk-duduk di rumah duka gitu sambil minum teh sama makan soto, ala rames, ala apa gitu, selama seminggu. Allah ini karena betina azakumullah, lebih baik ditinggalkan. Apalagi sampai menetapkan 7 hari. Apalagi sampai menetapkan 7 hari. Pengkhususan yang semacam itu selama 7 hari tidak ada dalilnya. Kemudian dari tindakan Rasul tadi alaihissalatu wassalam pribadi. Beliau tidak mengundang yang lainnya untuk ikut majelis sedih di situ. Beliau pribadi. Sehingga tidak ada kumpul-kumpul di situ. Apalagi membuat makanan, apalagi membuat jajan dan segala macamnya. Tidak ada ya. Barakallahu fikum. Kalau semata-mata keluarga datang semua dari penjuru tempat yang terpisah, kumpul semua di rumah duka, beberapa hari di situ, masak untuk mereka yang ada masalah. Dikarenakan masa untuk mereka sehari-hari. Tapi kalau dengan tujuan acara kumpul tertentu selama 7 hari, apalagi sampai pada tingkat mengingkari orang yang tidak datang, seakan-akan mewajibkan, itu yang tidak ada nas dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. ketika diisi dengan ritual-ritual tertentu yang berbau ibadat, menjadi bid'ah. Diisi ritual sholawatan, wala tahdilan, menjadi perkara yang bid'ah. Apalagi diisi dengan yang namanya niyahah, lebih haram lagi barakallahu. Ini Allahu a'lam bisawab yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan ma'tam atau ma'atim. Ma'tam atau ma'atim itu al-ijtima', al-ijtima' fi baitil mayyit, kumpul-kumpul di tempatnya orang yang mati tadi. Paham ya? Mengundang orang untuk kumpul-kumpul di situ. Lebih parah lagi ketika ada pengkhususan waktu, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, setiap tahun, namanya haul, itu merupakan takhsis bid'ah. Apalagi dengan ritual-ritual, ada sholawatan, ada tahlilan, dan segala macamnya, itu semuanya nas apa tindakan-tindakan yang tidak ada contohnya, perkara yang bid'ah, barakallahu fikum. Sehingga pribadi masing-masing, sedih, itu boleh. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana 'Amr ibn 'Ali Al-Fallas, dikenal dengan sebutan Al-Fallas, 'Amr ibn 'Ali Al-Fallas. Qala haddathana Muhammad ibn Fudail, qala haddathana 'Asim al-Ahwal An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhara, Rasulullah sallallahu wasallam qunut selama sebulan, hina qutila al-qurra, ketika terbunuh para qari ahli Al-Qur'an. Itu pada peristiwa Bi'r Ma'unah, ketika terbunuh 70 orang dari kalangan qari, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qat ashadda min. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dengan sebuah kesedihan sama sekali yang lebih berat daripada itu. Beliau sangat sedih, sangat terpukul beliau dengan kematian 70 orang sahabat yang qari tadi. Itu menunjukkan beliau sedih. Bolehnya sedih ketika ada musibah yang menimpa dia, apalagi musibah yang sangat besar. Jawazul huzn, selama tidak ada niyahah. Barakallahu. Dan juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, lembutnya hati Rasulullah alaihi salatu wasallam, ar-rahmah. Sehingga la ifrat wa la tafrit, tidak melampaui batas dan juga tidak kurang. Kalau melampaui batas sampai tingkatan niyahah, ratap tangis. Kalau tafrid, kaku hatinya, keras kaku hatinya, dingin. Ada musibah apapun tidak bergeming sedikit pun. Ada musibah yang sangat besar yang menimpa dia, tidak bergeming sedikit pun. Tidak sedih, tidak apa, dingin. Ini bahaya ya, itu namanya qaswah. Hatinya kaku, tidak ada unsur rahmah sama sekali. Sehingga yang paling afdal, yang paling stabil ialah pertengahan. Tidak kaku, tidak pula melampaui batas niyahah, tetapi al-huzn al-mu'tadil, kesedihan yang normal, kesedihan yang standar, tangisan-tangisan yang mubah, tidak sampai tingkatan niyahah. Itulah al-maslakul aqwam, cara yang tepat para kalafikum ketika mendapatkan yang namanya musibah. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tapi baik kan, yang dimaukan dengan kunut di sini adalah kunut nazilah. Ya, kunut selama sebulan itu kunut nazilah, bukan kunut subuh. Ini jalan belum? Belum ya? Belum kedengaran ya? Jam berapa ke azan-azan ya? Tapi ini adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah itu sebuah kunut yang dilakukan ketika terjadi musibah besar kepada kaum muslimin, atau dalam rangka untuk mendoakan kehancuran orang-orang kafir. Itu namanya kunut nazilah. Dikatakan nazilah dikarenakan ada peristiwa besar. Yang perlu dipahami ikhwan fillah azakumullah, fatwa ulama sekarang, Syekh Shalih Al-Syeikh, Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga yang lainnya, kunut nazilah itu bisa dilakukan ketika ada izin waliul amr. Intabihu hadza. Ini kaidah besar ya. Kunut nazila itu bisa dilakukan ketika ada izin dari waliul amr, dari pemerintah. Para ulama yang menentukan kasus tersebut layak diadakan nazila atau tidak. Para ulama yang menyampaikan kepada para umara, nanti para umara yang mengeluarkan SK resmi diadakannya kunut nazila. Maka tidak termasuk sunnah atau bukan sunnah Rasulullah SAW dan salafun salih mengadakan kunut nazila sendiri-sendiri dengan tanpa izin waliul amr. Hadalah yajuz. Harus izin dari penguasa untuk mengadakan kunut nazila. Faham ya, Pak? Ada mafhum. Misal ya, Pak. Terjadi yang namanya tragedi Syria. Misal. Apakah boleh kaum muslimin di Indonesia mengadakan kunut nazila atas terbantainya kaum muslimin? Jawabannya boleh kalau penguasa mengizinkan, atau kita izin penguasa dan mereka mengizinkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kita mengadakan, kita mendoakan sendiri-sendiri, tidak pada kunut nazilah yang resmi dalam sholat. Paham itu? Kasus penyerangan Rafidah Al-Houthiyah ke Yaman, ke Damaskus semisalnya. Apakah bisa kita mengadakan kunut nazilah? Jawabannya bisa bila diizinkan oleh pihak penguasa. Minta izin kepada pihak penguasa untuk melaksanakan kunut nazilah. Kalau tidak, maka tidak boleh. Didoakan secara umum masing-masing, bukan dalam kasus kunut nazilah. Sebab ini kunut tidak hanya dikerjakan pada subuh, tapi dikerjakan pada sholat-sholat yang lainnya. Ba'dal maghrib, ba'dal isya, subuh. Dan terus lama waktunya. Tidak cuma sehari dua hari. Berhari-hari sampai diperkirakan cukup barakallahu fikum Rasul sampai sebulan. Ini ifhamu hadza. Sebagian pihak barakallahu fikum dikarenakan terlalu hamas, terlalu bersemangat begitu. Apalagi yang diganggu adalah teman-temannya sendiri, akhirnya dia tampil untuk melaksanakan kunut nazilah padahal belum ada perintah atau SK dari pihak waliul amr, sehingga semuanya harus dengan izinnya penguasa. Barakallahu fikum wal muadzin yuadzin hafizahullah. Baik, ada cukup banyak pertanyaan barakallahu fik dari para ikhwah. Pertanyaannya, apakah putrinya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Ummu Abdillah Aisyah binti Syekh Muqbil, termasuk alimah syekhah? Al-jawab barakallahu fikum, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah sendiri menyatakan, arju an takuni faqihah. Saya berharap engkau wahai putriku menjadi seorang wanita yang faqihah. Sebagian masyayikhul Yaman tegas mengatakan asyaykhah dalam biografinya, ketika dimasukkan dalam biografi mengatakan asyaykhah al-fadilah al-faqihah Ummu Abdillah Aisyah binti Syekh Muqbil bin Hadi hafizahullah wa ra'aha. Namanya ini dari mereka semua. Terkait dengan mauqifnya, alhamdulillah mauqifnya sahih bersama dengan para ulama, tidak terkena fitnah hajawir. Posisinya sekarang di mana wallahu alam. Khabarnya di Sana'a. Enggak tahu sekarang di mana. Dan jelas dengan suaminya Saleh bin Qaid Al-Wadi'i. Nah. Dia punya saudari lagi namanya Fatimah. Tapi Fatimah ini suaminya Hizbi. Ya, sehingga sama suaminya Allahul Musta'an. Naam. Kalau melihat putra-putranya itu enggak mirip kayak orang Yaman rambutnya. Umumnya kan orang Yaman rambutnya kan ikal, keriting gitu ya. Ini bisa lurus-lurus kayak orang Indonesia ya. Masyaallah. Putra-putranya. Barakallahu fiik. Naam, apa hukum membaca Yasin tiap malam Jumat? Yasin itu termasuk surat dalam Al-Quran. Membaca Yasin berarti membaca Al-Quranul Karim. Hukum asalnya boleh, termasuk ibadah yang sangat bagus. yang menjadi larangan mengkhususkannya pada tiap malam Jumat. Itu membutuhkan dalil. Ketika tidak ada dalil, maka termasuk bid'ah. Paham dong? Dan sebatas pengetahuan kita tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan atau yang menyebutkan keutamaan membaca Yasin khusus tiap malam Jumat. Sehingga barang siapa yang mengkhususkannya, maka terjatuh dalam tindakan bid'ah. Bukan karena baca Yasinnya, tapi dikarenakan mengkhususkan membacanya tiap malam Jumat. Dulu di zaman saya masih kecil, itu disuruh membaca untuk menangkis bala, supaya jangan diganggu sama sundul bolong. Karena dulu orang-orang sini punya keyakinan kalau udah malam Jumat, malam Jumat sudah selepas maghrib atau isya, itu banyak yang gentayangan-gentayangan, gendruwo, sundul bolong, dan semisalnya. Sehingga sebutnya, baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Ya baca Yasin, Pak Atal Maghrib, Yasinan dulu ya, tapi baca sendiri-sendiri. Dengan i'tikad yang tadi. Tapi lama-kelamaan hilang. Lama-kelamaan itu hilang. Barakallahu fikum. Di masyarakat sekitar sini. Atau kalau yang dari kalangan Sufiyah. Wallahu a'lam bishawab. Naam ikhwan. Barakallahu fikum. Jadi yang menjadi masalah bukan Yasinnya, tetapi mengkhususkannya. Itu yang enggak boleh, ikhwan. Masyaallah. Bagaimana jika misalnya ayah saya pergi ke acara tahlilan dan mendapatkan makanan lalu dibawa ke rumah, apakah makan itu boleh dimakan? Al-muhim khulathul aqwal barakallahu fikum annahu syubhah. Itu perkara yang syubhat, al-aula tarku. Yang lebih tepat ditinggalkan ya ikhwan barakallahu fikum. Masih banyak makanan yang lain insyaallah taala. Apakah termasuk niyahah seorang santri jika ada seorang santri yang meninggalkan pelajarannya dikarenakan suatu musibah yang menimpa dia? Kalau dia meninggalkan beberapa kali, beberapa saat dikarenakan musibah yang besar yang menimpa dia, itu perkara yang maklum. Dengan musibah misalkan dia ada ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggal mati oleh ibunya, ditinggal mati oleh kakeknya atau saudaranya atau orang yang dia cintai, sehingga dia sedih. Orang sedih itu biasanya kalut, galau, otaknya enggak lagi encer. Minta izin, Afan Ustaz, saya mungkin beberapa kali taklim enggak bisa ikut. Maklum. Tapi kalau kemudian sampai berhari-hari enggak mau taklim dengan alasan ada musibah, adalah ya jus. Niyahah sih bukan, dikarenakan dia enggak teriak-teriak. Gitu lah ya, Afan. Tetapi tindakan tersebut kurang bagus, dikarenakan musibah tadi membuat dia semakin terpuruk meninggalkan perkara-perkara yang mulia barakallahu fikum. Mestinya membuat dia semakin kuat, semakin tabah, semakin tegar, menyemangati dia untuk semakin giat beribadah, semakin giat talabul ilm dengan musibah tadi barakallahu fikum. Gitu ya. Nah. Apakah ada rencana ustadz-ustadz salafi yang lainnya mau mengadakan daur Surabaya? Surabaya belum. Mungkin tahun 2014 insyaallah taala. Nah. Sekarang bulan apa? Nah iya, tinggal 2014 kan? Ya mungkin awal tahun, mungkin pertengahan tahun. Yang direncanakan insyaallah kalau tidak awal Februari mungkin awal Maret. Antara Februari sama Maret insyaallah taala di Surabaya. Yang terdekat di Bojonegoro tanggal 21 Desember hari Sabtu di Bojonegoro. Cukup jauh ya, 3 jam dari sini. Nampaknya Pak Mudir enggak bakal ngizinkan. Terlalu jauh. Benar tuh kelayapan nanti antum ya. Enggak taklim malah kelayapan sana kemari. Allah, sehingga saya tidak sengaja tidak mengajak antum semuanya Bayangan saya terlalu jauh, 3 jam. 3 jam. Barakallahu fikum. Jadi ya tunggu kesempatan yang berikutnya, barakallahu fikum. Gitu ya. Tanggal 21 Ustaz Luqman di Bojonegoro. Kalau tertentu, misalkan para orang tertentu, para pengurus tertentu lagi kosong atau apa gitu, kesana semobil lah bas. Itu kalau kayak kemarin mau sampai satu bis meliburkan pondok, wallah alam, untuk tanyakan kepada Pak Mudir. Tapi kalau saya boleh menebak prediksi saya, apakah diizinkan? Alasannya bukan karena ustadznya, tapi jauhnya ya Pak, 3 jam dari sini. Khawatirnya nanti kelayapan sana kemari itu yang paling bahaya. Nah, awalnya ngomongnya, oh, doro usah doro. Tiba-tiba nak kemana? Tidak tahu. 3 jam siapa bisa ngawasin? Bukan suubon, tapi kewaspadaan. Tapi katanya sebagian syair, rubba ramyati min ghairi ramin. Tafadhol. Nah, ada yang ngomong ke Pak Mudir, ya sapa nyono gitu ya. Jadi izin tapi tanpa target berhasil gitu. Siapa tahu izin kok dibolehkan? Ya sudah. Kan terserah beliau karena beliau sebagai mudir amnya. Rupa ramyatin min ghairi ramin. Melempar enggak sengaja kok diiyakan. Ya, rezekinya antum. Kalau antum mau. Hah? Jadi begitu. Ada salam dari akhuna Abu Anas Al-Kunduri. Masyaallah. Ada salam untuk Safif dan seluruh ikhwah yang ada di Al-Bayyinah. Assalamualaikum. Abu Anas. Yang kenal-kenal yang enggak ya, gimana lagi mau salam. Sampaikan aja ya. Bagaimana dengan Syiah yang menambahkan isi atau ayat Al-Qur'an sedangkan Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ia menunjukkan batilnya pemahaman Syiah tadi. Bukan menunjukkan Al-Qur'an kita, Al-Qur'an yang ada pada kita berubah, tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dengan membongkar penyimpangan Syiah tersebut. Mereka memiliki Qur'an namanya Mushaf Fatimah. Katanya 2 kali lipat dari Mushaf Al-Qur'an yang ada sekarang. Itu merupakan batilnya pemahaman Syiah Rafidhah. Barakallah. Masyaallah, barakallah. Sampai jam berapa ya? Bagaimana kaifiyah qunut nazilah ketika salat 4 rakaat? Qunut nazilah itu dibaca pada rakaat yang terakhir setelah ruku. Jadi ketika maghrib, ketika isya, maka sebelum ketika ruku yang terakhir, rakaat yang terakhir, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, langsung qunut nazilah. Wah, kata. Bahkan dia mengatakan zuhur iya, asar pun juga iya. Barakallahu. Nama yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kan begitu nasihatnya ya? Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Di kalangan sahabat ada sekitar 200 sekian sahabat, semua namanya Abdullah. Tapi yang ma'ruf al-abadillah al-arba'ah. Abdullah, Abdullah, semuanya Abdullah. Dikarenakan memang itu nama yang paling Allah cintai. Apabila seseorang laki-laki merenungi kematian seorang akhwat yang ingin dia nikahi, sedangkan akhwat ini belum berstatus menjadi mahramnya, yang seperti ini hukumnya bagaimana? Ini bahaya. Nah, yang belum jadi mahramnya, belum jadi istrinya, baru rencana, kok sampai seperti ini? Ini bahaya ini. Jangan-jangan terkena penyakit isyq. Itu madzmum ya, kan tercela. Sedih-sedih, Allahul Musta'an. Jodohku hilang. Ya begitu bahasanya ya, Allahul Musta'an. Kadar Allah masa belum jodoh. Tapi sebanyak perempuan yang lain. Itu laki-laki ya, kan Allahul Musta'an. Oh iya. Apakah termasuk istihza mengolok-olok ayat Al-Qur'an orang-orang yang menjadikan ayat Allah Rabbana atina fid dunya hasanah sebagai musik? Ya, jelas. Itu hukumnya haram ya. Allah Yesus. Allah musta'an. Hatta lafaz zikir. Lafaz tahlil, Allahu akbar, la ilaha illallah dipikir musik. Juga demikian. Itu merupakan istihza ya. Allah Yesus. Musiknya sudah tidak boleh apalagi dengan cara seperti itu. Apakah boleh orang-orang yang masih hidup menunaikan hajinya orang-orang telah meninggal? Ini yang disebut dengan haji badal. Ketentuannya ialah orang yang meninggal tadi pada masa hidupnya sudah terkena kewajiban haji. Secara finansial dia mampu. Atau bahkan dia sudah mendaftar. Antrian tunggu yang sangat panjang. Belum sempat berangkat sudah mati. Ini yang pertama ya. Orang yang mati tadi semasa hidupnya sudah terkena kewajiban haji. Yang menghajikan dia, yang membadali dia adalah orang yang sudah pernah haji sebelumnya. Entum? Sudah pernah haji sebelumnya. Itu diperbolehkan ya. Tapi kalau orang tadi semasa hidupnya tidak pernah terkena kewajiban haji, kiri sepanjang hidupnya sampai mati. Baik. Anaknya masya Allah sukses setelah itu. Tidak bisa dia menghajikan orang tua yang telah mati dalam keadaan seperti ini. Dikarenakan dia sudah mati dalam keadaan belum istitoah. Barakallahu. Apa yang dibaca ketika qunut nazilah? Doa kebaikan untuk kaum muslimin dan kehancuran untuk orang kafir. Barakallahu. Itu secara umum ya. Itu bisa menyebut, bisa secara umum, bisa juga menyebut orang-orang tertentu. Karena Rasul pernah menyebut tokoh-tokoh Quraisy. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Ya, atau secara umum. Allahumma sinin, Allahumma alai, Allahumma sinina kesini Yusuf. Ditimpakan kepada mereka, paceklik sebagaimana masa-masa pacek pada Nabi Allah, masa-masa Nabi Allah. Apakah istirja berlaku pula untuk orang kafir? Tidak. Istirja ini untuk kaum muslimin yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada pun orang yang kafir, ya diam aja. Atau orang yang dikatakan jahatnya, maka dikatakan mustarih wa mustarah min. Mustarih wa mustarahun min. Mustarih dia orang yang tenang. Tenang dari kejahatan-kejahatan dia. Mustarahun min, orang lain tenang dari kejahatan-kejahatan dia. Apakah termasuk meminta-minta yang dilarang ketika seseorang selalu meminta pembagian hasil dari usaha bersamanya? Tuh. Kalau memang ada hasilnya, ada untungnya, dan itu merupakan haknya, dia boleh diminta. Mestinya jangan nunggu dia minta, dikasihkan langsung jatahnya dia gitu. Tapi kalau belum ada hasil, belum ada apa, kok minta-minta adalah ya just. Meminta apa dia? Mau lagi dikembangkan, usaha lagi dijalankan. Untung belum ada, rapat belum ada. Tidak bisa dia minta. Betasil hakan. Allah barik. Kenapa ada ulama yang mentazkiyah? Sedangkan di sana ada ulama yang menjelaskan kesesatan mereka, contoh sururi. Nah, sururi enggak ada yang mentazkiyah. Tidak ada ulama ahlus sunnah, ulama salafiyin mentazkiyah sururi. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang terpengaruh mereka. Itu enggak dianggap. Itu kalau itu mencontohkan sururiin. Tidak ada. Kalaupun ada, mentazkiyah sebagian tokoh-tokoh mereka itu di awal kasus mereka. Seperti Salman al-Auda, Safal al-Hawali, dan segala macam. Itu di awal-awal. Ada sebagian masyayikh mentazkiyah mereka. Itu di awal-awal. Tapi begitu jelas penyimpangan-penyimpangan mereka, seluruh ulama membicarakan mereka semua. Itu contoh sururiin. Paham itu? Itu yang kalau antum contohkan sururiin. Nah, amir. Kalau antum contohkan beberapa orang, mungkin. Contoh seperti Abu'l-Hasan al-Ma'ridi, al-Misri. Ini ulama Yaman menyatakan hizbi ikhwani mubtadi wa dhal. Selesai urusannya. Wa kata masyayikh al-Madinah wa masyayikh al-Makkah. Ada sebagian ulama yang belum apa namanya menyatakan hukumnya seperti Syekh Abdul Muslim Abbad hafizahullah. Kita mengatakan khafiya alaihi ma dhahara ala ghairi. Tersamarkan atas beliau apa yang nampak bagi yang lain. Wa man alima hujjatan ala man la ya'lam, yang memiliki ilmu sebagai hujjah bagi yang tidak punya ilmu. Apalagi bahasa Ikhul Yaman seluruhnya mengatakan mubtadi dhal, baladiyu rajul araf bihi. Orang yang senegara dengan laki-laki itu yang lebih tahu bagaimana keadaannya. Kita maafkan yang belum memberikan ketegasan sikap, barangkali belum sampai kepada beliau atau tersamarkan kepada beliau, dan misalnya memiliki satu pahala dikarenakan ijtihadnya yang kurang tepat. Tapi yang tidak boleh mengikuti Syekhul Abbad tadi, menggandoli fatwanya Syekh Abbad untuk membela-bela Abul Hasan Ma'rifiyah adalah yajuz. Barakallahu. Wa hakadha contoh-contoh yang semisal itu barakallahu. Barakallahu fiik wa hadza kafi. Cukup ikhwan ya. Hadza kafi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakum.